Berikutnya babun nifas. Bab tentang nifas. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa ad-dam al-kharij bi sabab al-wiladah. Dia adalah darah yang keluar disebabkan karena apa? Karena wiladah. Karena melahirkan. Saya kembali ya, sebelum saya lanjut tentang perempuan hamil tadi, mungkinkah mengalami haid? Itu yang diantara yang apa namanya menguatkan bahwa mungkin dia haid. Diantara yang menguatkannya Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syekh Ibnu Al-Faymin, Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Ya. Dan selainnya. Baik, itu saya tambah ya tentang masalah terjih kemarin. Baik, pembahasan nifas. Di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi nifas. Nifas secara bahasa, dia sama dengan darah, sama dengan apa? Dengan haid. Bermakna suatu yang mengalir. Ya, bermakna suatu yang mengalir. Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah memberi definisi di sini. Ad-dam al-kharij bisababil wiladah. Adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Iya, dan definisi Ibnu Qudamah di sini dibangun di atas pendapat beliau. Ya, kalau darah yang keluar karena sebab melahirkan, jadi keluar sehari dua hari disebabkan karena melahirkan, maka itu dihitung darah nifas. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah, kalau memang dihitung, kalau darah itu keluar disertai dengan tanda-tanda apa? Tanda-tanda akan melahirkan, seperti perutnya sakit, ya sudah diiringi dengan apa? Pembukaan-pembukaan. Nah, ini maka sudah terhitung apa? Bisa dihitung sebagai nifas. Tapi kalau keluar darah saja belum disertai dengan hal tersebut, iya, maka ini tidak dihitung sebagai darah apa? Darah nifas. Dihitung sebagai darah rusak. Dihitung sebagai darah rusak. Baik. Ya, ini penting ya untuk dipahami karena ini menentukan dia tetap sholat atau tidak. Dia tetap sholat atau tidak. Sebagian ulama ada yang berpendapat malah ya, seperti ini Syekh Ibnu Utsaimin, beliau katakan dalam definisinya bahwa nifas itu damun yakhruju minal mar'a indal wilada au ma'aha. Adalah darah yang keluar bersama perempuan ketika melahirkan atau bersama dengan melahirkan. Jadi sebelumnya beliau tidak anggap. Sebelumnya tidak dianggap. Iya. Baik. Hanya saja di dalam pembahasan ini yang lebih detailnya, memang yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini detail ya. Darah yang keluar disebabkan karena apa? Karena melahirkan. Darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Apa hukum nifas itu? Kata beliau, wa hukmuhu hukmul haid bima yahillu bima yuhallu wa yuhramu wa yajibu wa yusqatu. Ya. Atau hukmuhu, kata beliau, hukmuhu hukmul haid bima yahillu wa yahrumu wa yajibu wa yusqatu. Ya. Hukumnya adalah hukum haid, padahal apa yang dihalalkan untuk haid itu dihalalkan juga untuk nifas. Apa yang diharamkan itu diharamkan juga di nifas. Apa yang diwajibkan di haid itu juga diwajibkan di mana? Di nifas. Apa yang digugurkan di haid digugurkan juga di mana? Di nifas. Ya, secara umum hukum darah nifas sama dengan darah apa? Darah haid. Kecuali dalam beberapa hukum. Ini akan disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Qudamah rahimahullah salah satunya. Ya. Ya, secara umum sama hukum darah haid dan darah nifas. Sama kecuali pada 3 perkara. Kecuali pada 3 apa? 3 perkara. Yang pertama pada waktunya. Lama waktu nifas itu. Ibnu Qudamah menjelaskan di sini. Masa terlama seorang perempuan menjalani nifas. Kata beliau, wa aktsaruhu 40 yawman. Paling banyaknya berapa? 40 hari. Dan ini berdasarkan hadis Ummu Salamah Beliau berkata, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Adalah para perempuan yang nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjalani masa nifasnya 40 hari. Dan hadits Ummu Salamah ini hadits yang hasan dari seluruh jalan-jalannya. Iya. Dan ini dasar di pembahasan nifas. Jadi perempuan yang nifas batasan paling banyaknya berapa? 40 hari. Ini kaidah mengukur ya. Jadi kalau misalnya darah keluar di hari ke-41, dihitung darah apa? Darah apa dihitungnya? Darah haid? Istihawa? Atau darah rusak? Atau darah perawan? Tidak mungkin darah perawan ya. Baik. Ya. Darah apa dihitungnya? Apa? Sekarang darah keluar di hari ke-41. Darah apa namanya? Nifas sudah bukan ya? Saya kasih tiga pilihan. Darah haid, istihabah, darah rusak. Kalau haid bukan. Ya, sebab nifas sama dengan apa? Haid. Istihabah? Darah rusak? Yang menjawab istihabah salah. Yang menjawab darah rusak juga salah. Ya. Ya benarnya dilihat warna darahnya apa. Ya. Kalau warna darahnya merah, dihitung darah apa? Istihabah. Kalau warna hitam, dihitung darah rusak. Ya. Jelas ya? Nah. Baik. Kemudian berikutnya, masa terpendek seorang perempuan dalam menjalani nifas. Nah, sebelum saya lanjut, ini perbedaan yang pertama ya dalam masanya. Jadi kalau masa perbedaan antara haid dan nifas, ya kalau nifas itu paling banyaknya berapa? 40 malam. 40 hari. Sedangkan di haid tidak ada batasannya. Baik. Walaupun kebanyakan perempuan yang haid, ya 15 hari kurang ke bawah kebanyakannya. Baik. Perbedaan yang kedua antara haid dan nifas adalah sebagai tanda kebalik, sebagai tanda balik. Ya. Keluarnya darah haid itu adalah tanda apa? Tanda balik. Tapi seorang perempuan yang melahirkan belum tentu itu tanda apa? Tanda balik. Karena ada perempuan dia belum haid tapi apa? Bisa hamil. Nah, bisa hamil. Baik, dia hamil sebelum haid itu. Iya, mungkin dia sudah masuk di masa subur, bisa apa namanya produksi, tapi belum sempat apa? Sempat haid kemudian menikah. Nah, baik. Jadi di sini dia tidak menjadi tanda apa? Tanda balik. Kemudian perbedaan yang ketiga dalam masalah hitungan iddah. Iya. Karena haid itu dianggap sebagai apa? Hitungan iddah. Sedangkan kehamilan bukan hitungan iddah. Yang menjadi hitungan iddah kalau melahirkan. Itu hitungan apa? Iddahnya, melahirkan. Bukan berhentinya darah nifasnya. Tapi begitu melahirkannya, lepas iddah untuk perempuan yang apa? Perempuan yang hamil. Berbeda dengan haid ya. Lepas haid, sudah apa? Terhitung iddah. Jelas sampai sini, ini tiga perbedaan. Kemudian kita pindah pembahasan berikutnya. Masa terpendek. Seorang perempuan menjalani nifas. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala hadda li aqallihi, tidak ada batasan tersedikit. Ya. Karena nifas memang tidak ada batasan tersedikitnya. Ada perempuan yang kadang 20 hari sudah berhenti. Ada yang 30 hari sudah berhenti. Iya. Yang jelas kalau dia sudah berhenti, ya, dan dimaklumi ya berhentinya terputusnya darah itu ada tandanya. Tanda putih yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Dan juga ada tanda yang lain disebut oleh Imam Malik, yaitu dengan mengukur kesegeraan kering tidaknya darah itu. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia berhenti sudah suci di tanggal 30, apa yang dia lakukan? Dia tunggu sampai 40 hari? Jawabannya tidak. Kalau dia sudah suci, kewajibannya adalah apa? Dia segera mandi. Melakukan sholat dan puasa. Melakukan sholat dan apa? Dan puasa. Kalau misalnya tanggal 30 dia sudah suci, tanggal 35 keluar lagi darah, sifatnya darah nifas, apa yang dia lakukan? Hah? Jawabannya dia jalani lagi nifasnya, sebab masih sisa berapa? 5 hari. Ini masih di masa nifas. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini sama ya dengan haid. Seorang perempuan biasanya haid 7 hari. Baru 5 hari dia sudah lihat tanda apa? Tanda suci. Hari ke-6 tidak keluar darah. Hari ke-7 keluar lagi darah. Maka yang ke-7 ini dia harus apa? Menganggapnya sebagai apa? Sebagai haid kembali. Iya. Selesai sudah ya. Pembahasan yang ke-5, ketentuan seputar perempuan nifas yang dianggap telah suci. Kata beliau, wa mata ra'atit tuhrah iktasalat wa hiya tahir. Iya. Kapan dia melihat tanda suci, dia segera mandi. Dan dia sudah dianggap suci. Nah, at-tuhrah ini tanda suci. Ya. Ini bukan ukuran setiap orang. Oh, misalnya si istri, oh saya menganggap diri saya suci aja dah sekarang. Ya. Atau suami yang berijtihad. Oh, mungkin sebaiknya kamu dianggap suci saja. Ya. Tapi ini tanda suci ditentukan dengan apa? Ada tandanya. Dan itu tadi kita sebutkan. Tanda suci ada dua. Yang pertama dengan melihat apa? Al-Qassatul Baida. Ya. Dan yang kedua dengan mengukur kekeringan darah. Itu dua cara. Walaupun kebanyakan perempuan adalah dengan melihat tanda putih itu. Ya. Biasanya kalau perempuan ditanya, apa itu tanda putih? Mereka semuanya paham. Nah. Mereka semuanya paham. Ya. Jangan tanya ke saya ya. Ustadz memang pernah melakukan apa namanya analisa atau pernah melakukan sensus tentang itu. Ya. Jangan tanya. Tapi tanya kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik ketika meriwayatkan hadits ini di Muwatta dari riwayat Aisyah ya. Imam Malik berkata, fasa'altun nisa, saya bertanya kepada para perempuan tentang al-qassatul bayda, ternyata dia adalah hal yang dimaklumi di kalangan mereka. Ya. Jelas ya? Ya, kalau saya sendiri memang tidak pernah bertanya. Cuma Imam Malik rahimahullah ya, pernah bertanya tentang hal itu. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang perempuan yang menganggap bahwa dirinya telah suci. Tapi kemudian darah nifas kembali keluar darinya. Kata beliau, in ada fi muddatil arba'in fahuwa nifasun aidha. Ini yang kita terangkan tadi ya. Kalau dia tanggal 20 suci, ternyata keluar lagi tanggal 30. Maka itu dihitung apa? Dihitung nifas. Dan segera ini jelas ya. Pembahasan nifas kebanyakannya sama dengan pembahasan haid. Ya wallahu ta'ala alam. Ya sebenarnya malam ini saya target sampai bab adzan kita selesai. Ya, saya enggak paham ini. Antum masih mau lanjut sampai jam 10 atau gimana? Hah? Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Nah, kelihatannya kebanyakan orang apa namanya tidak menyetujui. Yang bilang boleh juga enggak mantap tuh katanya. Ya. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.